Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullah ya li hadhihi al-maw'izah law wafaqat min al-qulubi hayatan. Mau'izah ini adalah hadis Abdullah bin Amr al-As tentang iftiraqul ummah. Dikatakan oleh mu'allif, ya lihadihil mu'idah, duhai, betapa indah dan bagusnya nasihat ini. Seandainya pas mengena dan bertemu dengan kalbu yang hidup. Kalau kalbu yang mati ya sudah kelas, berlalu tanpa dia mendapatkan nasihat faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih habidahullah hadhihi mau'izatur rasul sallallahu alaihi wasallam law wafaqat min alqulubi hayatan lakana lilqulubi ma'aha sya'nun bil'itibari walimtithali walhirsi ala ma'rifatil haqqi wal amali bih. Hadhihi mau'izatur rasul, ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pas mencocoki, klop, bertemu dengan kalbu yang masih hidup, lakanil qulubi ma'aha sya'an, maka hati dengan nasihat ini akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Sya'an bil'itibar, mengambil pelajaran, imtisal, mengambil perumpamaan, semangat untuk mengetahui al-haq dan beramal dengannya. Walla yakuna al-insanu imma'ah yakunu ma'an nasi aina ma kanu. Dan semestinya orang-orang tidak bersama dengan kebanyakan manusia. Imma'ah, imma' ini ana terserah manusia. Manusia mau bikin bagaimana kita iko-iko jo. Namanya imma'ah yakunu ma'an nasi aina ma kanu. Mau manusia bikin begini semua dia ikut. Subhanallah. Bal yakunu ma'al haqqi daiman wa abada. Seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang masih menginginkan keselamatan dirinya dunia akhirat, maka hendaknya dia senantiasa bersama dengan al-haq daiman wa abada. Senantiasa dan terus-menerus. Walau khalafahun nas, walaupun dia diselisih oleh kebanyakan orang. Barakallahu fikum. Wala yuqallid bighairi huda taqlid al-a'ma. Jangan dia taklid buta, ikut orang lain. Taklid al-a'ma alahi ya'rif al-haqq awwala. Kalau memang dia sebagai seorang muslim mukmin, hendaknya dia mengetahui al-haq, itu yang pertama. Tsumma ya'malu bihi wa yad'u ilaihi. Setelah itu dia beramal dengannya dan mengajak orang kepadanya. Hala huwal wajib ala kulli muslim. Ini sesungguhnya yang wajib bagi setiap muslim. Ada rasa ingin tahu tentang kebenaran dan berusaha untuk mencari. Kemudian setelah dia dapat, dia beramal dengannya dan mengajak orang untuk mengetahui dan beramal pula. Amma antakula da'un nasa ala mahum alihi amalan biqaulihi hurriyatul ra'i ar-ra'i war-ra'i al-akhar la tahjuru 'ala an-nas wa la tudayyiqu 'alaihim, hadha kalamun batil. Adapun kalau engkau mengatakan da'un nas 'ala ma hum 'alaihi, biarkan orang dengan apa yang ada pada mereka, sebagai amalan atas kaidah hurriyatul ra'i, kebebasan berfikir, ar-ra'i war-ra'i al-akhar, pendapat dan pendapat yang lain. La tahjizu, la tahjuru 'alan nas, jangan kau batasi manusia, jangan kau kekang mereka. Ini ungkapan-ungkapan batil, barakallahu fikum. Anda sebagai seorang yang beriman, berislam, Anda diatur. Hatta berpikir Anda diatur. Istislam, namanya istislam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa Anda diatur, pikiran Anda juga diatur, harta Anda juga diatur. Barakallahu fikum. Ada aturan yang mengikat. Apalagi kalau sudah dikatakan hurriyatul adyan, bebas beragama, enggak. Jadi, sudah kita lewati, selama Anda pengen selamat, tidak ada jalan lain kecuali Anda harus ikut jalan ini. Tidak ada orang bilang bebas mencari jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jalan menuju surga cuma satu. Islam. Barakallahu alaikum. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada kalamu batil, hada kalamu ahli dhalal. Ucapan ini, ungkapan ini adalah ungkapannya ahli dhalal. Orang-orang sesat waliyad billah. Hada mukhalifu liqawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelisi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seandainya semua jalan atau jalan apapun orang bisa menempuhnya menuju surga, ya tidak perlu di barakallahu fikum dipaksa-paksa orang, diajak-ajak orang, tidak perlu dakwah. Silakan jalan sendiri masing-masing. Tidak perlu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua secara otomatis tahu jalan kebenaran atau diserahkan kepada mereka, terserah kalian mau bikin apa. Subhanallah. Karena ketidaktahuan manusia inilah Allah menurunkan kitabnya. Allah mengutus rasul-rasulnya. Dan Allah memerintahkan siapa yang pengen selamat ikuti rasul ini. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada istilahnya terserah kita mau bebas pilih apa, pilih bagaimana, jalan apa, tidak ada. Barakallahu fikum. فالواجب أن ندعو الناس إلى الصواب وإلى الحق. واجب. Kita semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wajib bagi kita semuanya sebagai seorang muslim, an nad'u an-nas ila as-sawabi wa ila al-haq. Wajib untuk kita mengajak manusia kepada kebenaran dan al-haq. Wala nuqirruhum ala dhalalihim, dan kita tidak boleh mengiyakan, menyetujui, menyepakati kesesatan mereka. Wala ala ma hum alaihi. Baik, kalau salah ya kita katakan salah. Wa naqulu hurriyatur ra'yi laisa hunaka syai'un ismu hurriyatur ra'yi. Kita katakan mereka ini slogannya kebebasan berpikir, berpendapat. Laisa hunaka syai'un ismu hurriyatur ra'yi. Tidak ada, kata Syekh Habibullah, tidak ada di sana nama yang namanya kebebasan untuk berfikir. Baik. Wa innamal wajibu ittiba'ul kitabi was sunnah. Yang wajib adalah mengikuti Al-Quran was sunnah. Baik. Law kana hunaka hurriyatun, hurriyatu ra'in lam nahtaj ila rusul wala ila al-kitab wala ila al-kutub, bal kullun yattabi'u ra'yahu wa aqlahu. Seandainya di sana memang ada kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kita tidak butuh rasul, kita tidak butuh kitab, dan semuanya terserah masing-masing dengan akal pikirannya. Barakallahu fikum. Farra'yu idha khalafal wahya yajibu ayyutrak. Maka pendapat ini, pikiran ini ketika bertolak belakang, bertentangan dengan wahyu, yajibu ayyutrak. Maka pendapatnya harus dikesampingkan, ditinggalkan. Amma idha wafakal wahya, alhamdulillah. Kalau pemikiran-pemikiran ternyata mencocoki Al-Quran, mencocoki kebenaran, maka alhamdulillah. Yaqulu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul khufi aula bil masih min a'lah." Seandainya agama ini dengan apa? Dengan pikiran semata, maka yang paling pantas untuk disapu atau diusap adalah bagian bawah khuf ketimbang bagian atas. Ini kan kaki kita ini, telapak kaki kita ini. Ini punggung kaki kita. Ini betis kita. Kalau kita mau barakallahu fikum al-mas'alal khuffain, setelah kita wudu seperti biasa tinggal kaki yang terbungkus dengan khuffain, maka yang diusap itu bagian atasnya. Ini yang diusap begini. Barakallahu fikum, dua-duanya. Kita usap. Cukup. Seandainya pikiran yang harus kita pakai, mestinya yang kita usap yang di bawah supaya betul-betul bersih. Tak demikian. Subhanallah. Law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul khuffi aula bil masih min a'la. Wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala al khuffi. Sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian punggung kaki beliau yang terbungkus dengan khuf. Fad-dinu laysa bir-ra'yi wa innama bil-ittiba'. Agama itu bukan dengan ar-ra'yi. Menurut pendapat syifulan, pendapat alan, akan tetapi agama itu dengan mengikut. Karena Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti. Aturan sudah ada. Kaedah sudah ada. Tinggal kita menjalani. Barakallahu fikum. Anda harus berkeyakinan ini. Maka kita harus yakini. Anda harus melakukan ini, maka kita harus lakukan. Anda harus tinggalkan ini, harus kita tinggalkan. Itulah agama. Dan disitulah keberhasilan, disitulah kemenangan, disitulah keselamatan. Yaqulu Sahal bin Hunayf, ya ayuhan nas, ittahimu ra'yakum ala dinikum. Falqad ra'aytuni yawma Abi Jandal walau astati an arudda amra Rasulillah la raddtuhu. Berkata Suhail Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittahimu ra'yakum ala dini. Kalau berbenturan antara pikiran pendapat kalian dengan aturan agama, maka yang harus kalian salahkan adalah pikiran kalian. Ittahimu, kalian harus menuding bahwa yang salah, yang keliru adalah pikiran. Dan yang benar adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ittahimu ra'aykum ala dinikum. Laqad ra'aytuni yawma Abi Jandal. Sungguh aku telah melihat di hari Abu Jandal. Abu Jandal itu siapa? Anaknya siapa? Anaknya Suhaib. Barakallahu fikum. Begitu selesai ditandatangani, dicap perjanjian Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Tidak boleh saling memerangi. Semua yang berangkat dari Makkah ke Madinah harus dipulangkan ke Makkah. Dan siapa yang dari Madinah berangkat menuju Makkah, tidak ada keharusan untuk memulangkan mereka ke Madinah. Dan seterusnya. Miring, timpang. Bahasanya mungkin tidak adil. Sesuai dengan pendapat kita, pikiran kita. Baik. Pas baru saja disepakati itu, datang Abu Jandal dalam kondisi diikat tangannya. Pengen ikut bersama dengan Rasulullah SAW dan rombongannya berangkat ke Madinah. Dia sudah masuk Islam. Berkata Suhail, ha Muhammad, ini orang yang pertama yang ente harus kembalikan ke kami. Para sahabat kan kasihan sekali, bagaimana perasaan ini? Barakallahu fikum. Tapi karena sudah keputusan, khalas. Harus dijalankan, dan ada pun masalah yang kita anggap miring, Allah SWT akan berikan jalan keluar. Dan betul, jalan keluar satu persatu didapatkan. Dan dengan adanya perjanjian itu sebenarnya sudah didapatkan Rasulullah SAW kemenangan yang nyata. Dan Allah menyatakan bahwa memang itu adalah kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kemenangan kepada engkau dengan kemenangan yang nyata. Sahabat bertanya, awafatun huwa ya Rasulullah. Perjanjian ini ada ini kayak kemenangan? Kata Rasulullah, huwa naam huwa fatih. Ternyata kemenangannya dalam bentuk apa? Belum untuk pengakuan secara politik, barakallahu fikum, kalau bahasa sekarang ini, orang-orang Arab pada saat itu sudah mengakui eksistensi keberadaan negara baru, wilayah baru, penguasa baru, barakallahu fikum, Madinah, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki kekuatan, yang memiliki bala tentara, yang memiliki pemerintahan, barakallahu fikum, yang tidak bisa dipandang remeh. Berita ini kemana-mana, barakallahu fikum. Yang kedua, bahwa dengan adanya perjanjian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah aman dari serangan orang-orang Quraisy. Barakallahu fikum. Karena dalam perjanjian tidak ada yang boleh saling menyerang. Begitu sudah ditandatangani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas, sebebas-bebasnya mengirim utusan kemanapun beliau pengen mengirim utusan-utusannya. Tidak ada kira-kira khawatir diserang oleh pihak Quraisy. Memang tahun-tahun setelah itu, sibuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan utusan-utusan beliau alaihi salatu wasallam. Baik. Lain kata Sahal bin Hunayf, "Lau astati an arudda amra Rasulillah la raddtu," seandainya aku bisa menolak keputusan Rasulullah SAW, aku tolak. Tapi ini sudah menjadi keharusan. Walaupun bertentangan dengan akal pikiran, masa kayak gini? Masa? Subhanallah. Akan tetapi itulah agama. Jangankan Sahal bin Hunayf, Umar radhiyallahu ta'ala sampai-sampai langsung menanyakan sendiri ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah kita di atas al-haq, mereka di atas kebatilan? Tidakkah kalau kita mati masuk surga, mereka masuk neraka?" Dan seterusnya. Kata Rasulullah, "Aku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Subhanallah. Pertanyaan sama yang ditanyakan oleh Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, jawabannya pun sama persis dengan yang dijawab oleh subhanallah. Nanti belakangan baru mereka pada tahu ternyata, ternyata baik, betul-betul itu adalah kemenangan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kaum muslimin. Baik, adapun ketimpangan-ketimpangan Allah berikan jalan keluar yang dianggap timpang. Baik, wa hadza fi qisatil Hudaybiyah lamma tamma sulhu bainan nabi wal musyrikin. Kisah Abu Jandal ini ada pada saat Rasulullah SAW berada di Hudaybiyah. Baik. Di tahun ke-6 barakallahu fikum. Ketika selesai perjanjian, baru saja selesai. Baru saja disepakati. Wa kana min bunudihi anna man jaa'a min al-kuffari al-muslimina musliman yarduhu al-muslimuna ilaihim, termasuk dari bunud poin-poin yang disepakati barakallahu fikum, anna man jaa'a min al-kuffari al-muslimina musliman, bahwa siapapun yang datang dari orang kafir Makkah ke Madinah sebagai seorang muslim harus dikembalikan oleh kaum muslimin ke kota Makkah. Wa man dhahaba min al-muslimina ila al-kuffari la yardunahu. Kebalikannya, siapa yang berangkat dari kalangan muslimin di Madinah menuju Makkah, tidak ada keharusan untuk mengembalikan mereka. Fasyaqqa hadza ala Sahal. Berat sekali. Tidak bisa diterima oleh akalnya Sahal. Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu. Baik. Bukan cuma Sahal. Semua sahabat. Barakallahu fikum. Tidakkah juga bahwa mereka telah apa? berbaiat. Mereka sudah berbaiat, barakallahu fikum. Berbaiat untuk apa? Berbaiat untuk berperang, dan tidak akan lari seorang pun di antara mereka dari peperangan, walaupun mereka harus mati semuanya. Yang ma'ruf dengan bai'atul ridwan. Dan sampai Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Barakallahu fikum. Mereka sudah siap mati semuanya. Baik. Subhanallah. Fashaqqa hadha 'ala sahl li'annahu la ya'riful awaqib. Yang nampak begini, tidak tahu akibat selanjutnya, kejadian selanjutnya setelah perjanjian ini. Hasil dari perjanjian ini mereka tidak tahu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man dhahaba minna ilaihim fala khaira fihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang-orang yang dari Madinah lari dia keluar dari Madinah menuju Makkah, fala khaira fihi, memang orang tidak ada kebaikannya, tidak pantas memang hidup bersama dengan kaum muslimin di Madinah. Kata demikian, ya ni man dhahaba minal muslimina ilal kufar la khaira fihi fala yarji, tidak perlu dia kembali memang. Wa man jaa minal musyrikina ilal muslimin, dan adapun orang-orang yang datang dari kalangan musyrikin dalam kondisi sudah muslim menyerahkan diri kepada Allah dan Rasulnya, taib, waradduhu fasayaj'alullahu lahu faraja wa makhraja, kemudian dikembalikan dia, tidak diterima di Madinah, maka Allah subhanahu wa ta'ala sayaj'alullahu faraja wa makhraja, maka Allah akan membuatkan untuknya, taib, jalan keluar. Baik. Farajan wa makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah buatkan untuk mereka jalan keluar. Baik. Sampai-sampai barakallahu fikum para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ketika sudah menjadi keputusan ini disepakati bersama, Rasulullah SAW mengatakan, ayo cukur rambut, sembelih-sembelihan, tahalul, baru kita pulang. Para sahabat masih termenung, lah ada yang mau melakukan apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW, masih kepikiran tentang perjanjian tadi. Ya, kita sudah lewati barakallahu fikum di Zadul Ma'ad. Baik. Tidak ada yang mau bergerak. Nanti masuk ke kemah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan istri Ummu Salamah. Ada apa ya Rasulullah? Saya kok wajahmu tidak menampakkan keceriaan. Kata Rasulullah, saya ini mereka aku sudah perintahkan untuk mencukur rambut mereka dan memotong sembelihan mereka. Tidak ada yang mau melakukannya. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kau pengen untuk mereka melakukannya. Sekarang juga kau keluar dari kemah ini dan langsung panggil tukang cukurmu, cukur rambut, kemudian kau sembelih-sembelihanmu sendiri. Begitu mereka para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kemah dan memanggil tukang cukurnya untuk mencukur rambutnya, kemudian menyembelih-sembelihan sendiri, baru semuanya melakukan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallah. Namanya ittahimu ra'iyak. Tuding bahwa yang salah itu pikiran. Dan agama dan ketentuan Allah itulah yang benar. Tsumma ba'da dzalika tabayyana al-haqq wa anna hadza sulhi ghayatil maslahatil muslimin. Kemudian setelah itu nampak jelaslah semuanya al-haq. Dan ternyata sulh yang dianggap miring, timpang, tidak adil, ternyata itu merupakan fi ghayatil maslahatil muslim, berada pada puncak kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Li'annahu kaffa adal kufari al muslimin. Pertama, dengan perjanjian itu tidak ada lagi usaha upaya orang musyrikin Quraisy untuk menyerang Rasulullah di kota Madinah. wasamahul muslimina bil hijrah, dan mereka pun membolehkan orang-orang muhajirin untuk hijrah. Barakallahu fikum. Yang masih di kota Mekah berangkat menuju Madinah. Wa katsural muhajirun, setelah itu banyak para muhajirin yang mulai meninggalkan kota Mekah. Wa wudi'atil harb auza wa wada'atil harb auzaraha wa sar muslimuna yad'una ila Allah azza wa jalla. Khalas. Tidak ada lagi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Taib wasar muslimun yad'una ila Allah azza wa jalla. Kesempatan itulah kesempatan emas. Barakallahu fikum. Leluasa Rasulullah dan kaum muslimin untuk melakukan apa? Dakwah ila Allah subhanahu wa taala. Utusan demi utusan gencar dilakukan. La ya'tariduhum ahad. Tidak ada yang menghalanginya. Fasammahullahu fathan mubina. Sehingga sulhul Hudaibiyah Allah menamakannya dengan fathan mubina, kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fathan mubina. Hada huwa sulhul Hudaibiyah. Inilah sulhul Hudaibiyah. Baik. Wa rawahu aidan min hadits Abi Hurairah wa sahahahu walakin laysa fihi dhikrun nar wa huwa bi hadits Muawiyah an Ahmad wa Abi Daud wa fihi annahu sayakhruju fi ummati qaumun tatajara bihim tilka al-ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibihi fala yabqa minhu 'irqun wala mifsalun illa dakhalahu wa taqaddama qawluhu wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Juga diriwayatkan melalui hadis Abi Hurairah dan disahihkan barakallahu fikum oleh para imam, walakin laysa fihi dhikrun nar, akan tapi tidak ada di sana penyebutan tentang nar. Wa huwa fi hadis Muawiyah inda Ahmad, melalui hadis Muawiyah dikeluarkan dari Imam Ahmad dan Abi Daud, dan padanya annahu sayakhruju fi ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa, akan keluar, akan muncul di umatku ini satu kaum, tatajara bihim tilkal ahwa, mengalir di dalam darah mereka hawa ini, kebid'ahan ini, kama yatajaral kalabu bi sahibihi, sebagaimana penyakit rabies menjalar di dalam tubuhnya. Fala yabqa minhu irqun wala mifsal illa dakhalahu, maka tidak ada urat pun, tidak ada satu otot pun kecuali penyakit ini masuk ke dalamnya. Subhanallah. Wa qataqadda maqawluhu wa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah. Sunnatal jahiliyah. Asyarah. Allahu jalla wa ala naha an ittiba'il ahwa. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengikuti hawa. Hawa nafsu, qala ta'ala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Afa anta takunu 'alaihi wakila? Araita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad, wahai Rasul, orang yang menjadikan Tuhan mereka, hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang senantiasa diikuti? Apa anta takunu alaihi wakila? Apa araita man ittakhadha ilahahu hawa? Huwa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa wa man yahdihi min ba'dillah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya yang dia ikuti, yang dia taati. Wa adallahu allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sami, dan Allah tutup pendengarannya, kalbunya. Wa ja'ala basyari gishaw, dan Allah menutup matanya. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa gerangan yang bakal bisa memberi hidayah untuknya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Falladhi yablughul haq wa la yaqbalhu yakunu muttabi'an li hawa. Maka siapapun yang telah sampai padanya kebenaran tapi tidak mau dia terima kebenaran itu, maka dia sebenarnya sebagai pengikut hawa nafsu. Wa yu'aqabu bi anna Allah yakhtimu ala qalbihi, dan dia akan dihukum oleh Allah dengan cara ditutup hatinya. Fala yaqbalul haqqa ba'da dzalika, maka setelah itu dia tidak akan lagi mau apa? Menerima kebenaran. Dan orang pun yang dulunya senantiasa masih berharap dengan nasihat-nasihat disampaikan, ketika sudah ma'ruf dia tidak mau menerima nasihat, orang tidak lagi mau menasihati. Barakallahu fikum. Orang akan mengatakan, percuma mau bilang pada dia, setengah mati, cuma lala mulu. Jadi, apa yang disampaikan dia akan bantah. Subhanallah. Uqubatan lahu, sebagai hukuman atas dia. Maka setiap ada kebenaran dia tolak. Baik. fattiba'ul hawa syar, maka mengikuti hawa adalah kejelekan. Wal wajib 'alal muslim ayyatabi'al haq, dan yang wajib bagi setiap muslim adalah mengikuti al-haq. Sawafaka hawahu aw khalafa, sama saja apakah tetap al-haq itu mencocoki hawanya atau menyelisih. Qala Allah taala walaw ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wa man fil ardh wa man fihinna. Walaw ittaba'al haqqu ahwa'ahum, seandainya kebenaran ini yang mengikuti hawa, maka akan rusak langit dan bumi dan siapapun yang ada di dalamnya. Barakallahu fiik. Jadi bukan kebenaran yang mengikuti hawa, tapi hawa yang harus tunduk pada kebenaran. Fattiba'ul hawa syarrun, mengikuti hawa itu adalah kejelekan. Wa fi akhir zaman takthurul ahwa'u finnas, dan di akhir zaman nanti akan banyak hawa di tengah-tengah manusia. Wa tatajara bihim, bima'na annaha tadkhulu fi uruqihim, tatajara ini mengalir di dalam tubuhnya, bima'na annaha tadkhulu fi uruqihim, masuk ke dalam urat-uratnya. Kama yatajara al-kalabu wa huwa maradun yasibul insan, atau yusibul insana min tayyib min 'addatil kalbi al-musab bis-su'ar bi sahibihi. Al-kalab adalah penyakit rabies yang menimpa seseorang setelah dia digigit oleh anjing gila. Barakallahu fikum. Penyakit ini akan menjalar menjangkitinya. Idza afdal kalbul insana fa inna riqahu yadkhulu fi jismil insan. Ketika anjing gila itu menggigit seseorang, maka penyakit ini barakallahu fikum masuk mengalir dalam tubuh manusia tersebut. Wa fi uruqihi wa fi jismihi kullihi, di urat-uratnya dan di seluruh anggota tubuhnya. Wa tajara fi jismihi kullihi, akan mengalir di seluruh tubuhnya. Wal ahwa'u tatajara fin nasi mithla da'il kalab. Demikian juga hawa. Hawa ini kalau ada dalam tubuh manusia akan mengalir di seluruh atau di sekujur tubuh dia. Wallahul musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Barakallahu fikum. Di bab wujubid dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwahu, wajibnya masuk ke Islam secara keseluruhan. Berikutnya insyaallah kita akan masuk ke bab annal bid'ata ashaddu minal kaba'ir, bahwa kebid'ahan lebih berat daripada dosa besar. Barakallahu fikum. Kebid'ahan lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.